sebuah lagu lagi-lagi tentang cinta. Da da da da da da da da da. Tuaga, tuaga. Hey. Woo. Tertawalah kau saat engkau tenggelam. Tersenyumlah kau saat engkau temaram. Insan bercinta di mana saja, tua muda kena getahnya. Tak pandang bapak atau cross mama, tak peduli janda ataupun jejaka. Influenza singkirkan malu kalau engkau berminat. Nyatakan mau kalau engkau berhasrat. Insan bercinta di mana saja, kau dan dia terkena wabah. Bukan sakit kudis ataupun cacar, tak akan terkikis sampai dunia terkapar. Dan modar kiamat. Imuni, hey, oh, da da da da di, da da da da di da di, whoa whoa whoa whoa whoa, da da da da. Insan bercinta di mana saja, setan iblis turut menggoda. Peduli pelayan atau majikan, tak peduli cantik ataupun yang bertampang. Comberan. Insan bercinta di mana saja, mungkin juga kambing terkena. Tak peduli mantri atau bapak menteri, kalau hati bernyanyi mereka pun antri. Konsumsi, konsumsi cinta. Dari dari dari dari dari dari dari dari. Bukan sakit kudis ataupun cacar, tak akan terkikis sampai dunia terkapar. Eh, karena cinta dan modar. Na na na na na na na na na na na. Tamat. Kita cintanya tamat.